بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafadu ala Lum'atin I'tiqadi karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Qusayr hafizallahu taala, yang merupakan syarah dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-9. Di dalam matan Lum'atul I'tiqad, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-azimi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sebagaimana sifat-sifat yang Allah sematkan kepada dirinya sendiri di dalam kitabnya yang agung, di dalam Al-Qur'an. Di catatan kaki nomor 2, halaman 9, Syekh Abdullah Al-Qusayr mengatakan, as-sifatu masdarun. Sifat dalam bahasa Arab, as-sifatu atau sifatun, ini merupakan isim masdar dari fi'il wasaftu syai'a asifuhu wasfan. Jadi, sifat itu isim, ya, kata benda yang merupakan isim masdar yang berasal dari fi'il madhi wasofa. Wasofa ini fi'il madhinya. Kalau kita terapkan dalam kalimat, contohnya wasaftu syai'a, ya, saya menyematkan sifat pada sesuatu, saya mensifati sesuatu. Kalau dalam fi'il mudhari, kalau kita terapkan dalam fi'il mudhari, asifuhu wasfan, saya menyematkan sifat, ya, saya menyematkan dia sifat dengan saya menyematkan dia dengan sebuah sifat. Jadi contoh fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhinya wasofa, fi'il mudharinya yasifu. Kalau fa'ilnya itu orang pertama, fa'ilnya itu saya, maka menjadi asifu. Ya, maka ini dilihat dari sisi bahasa, ya, dan ini bisa dipahami bagi orang yang sudah belajar ilmu nahwu dan sharaf, insyaallah. Wal muradu biha huna, dan yang dimaksud dengan sifat di sini adalah ma akhbarallahu taala bihi fi kitabihi, adalah semua sifat-sifat yang Allah kabarkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, bihi, tentang sifat-sifat tersebut atau tentang Allah. Semua sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an tentang Allah, tentang dirinya sendiri. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam lisan nabinya, ya, lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan sifat, ya. Ibnu Qudamah mengatakan mausufun, Allah memiliki sifat. Allah memiliki sifat, sifat di sini sifat yang bagaimana? Sifat apa? Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Qusayr, maksudnya sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini selaras dengan lanjutan perkataan Ibnu Qudamah, bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-'azimi. Sifat Allah adalah sifat-sifat yang Allah sebutkan sendiri sifat tersebut tentang dirinya dalam kitabnya yang agung. Kemudian kelanjutan syarahnya, wa min wasfihi al-la'iq bi jalalihi wa 'azamatihi. atau waman wasofahu ya. Waman wasofahu allaiqa bijalalihi wa azamatihi faqad ittafaqa ahlu sunnah. Faqad ittafaqa ahlu sunnata ahla sunnati wal jamaati. Faqad ittafaqa ahlu sunnati wal jamaati ala itsbatil asma'i al husna. Maka barang siapa yang menyematkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mencocoki, maka dia telah sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah. Wa ma tadammanathu min as-sifati al-ula lillahi ta'ala, dan juga dalam menetapkan sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama tersebut bagi Allah Ta'ala. Jadi maksudnya, orang yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang layak disematkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia sudah mencocoki akidah Al-Sunnah wal-Jamaah. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala firman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang paling bagus, nama-nama yang husna, maka hendaknya kalian berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Surat Al-A'raf ayat 180. Wa kullul asma'il husna al-madhkurati fil wahyi mushtamilatun ala sifatin thubutiyatin. Dan semua nama-nama Allah yang husna, yang paling bagus, yang disebutkan dalam wahyu. Wahyu di sini artinya Al-Quran dan sabda Nabi, Al-Quran dan hadis. Nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ini mencakup sifat-sifat thubutiyah. Ada sifat thubutiyah, ada sifat salbiyah. Nanti di sini akan dijelaskan insya Allah. Ada sifat thubutiyah, ada sifat salbiyah. Sifat thubutiyah artinya sifat yang Allah tetapkan, Allah ikrarkan bahwasanya Allah demikian. Dan yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah artinya sifat yang Allah nafikan, yang Allah ingkari bahwasanya Allah demikian. Aku tidak begini, aku tidak begitu. Maka itu sifat yang salbiyah. Ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255 mengatakan la ya'khudhuhu atau la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah taala tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Maka Allah tidak ngantuk, ini sifat salbiyah. Allah tidak tidur, ini sifat salbiyah, karena Allah nafikan ngantuk dari dirinya. Allah nafikan tidur dari dirinya. Nah, namun di sini Syekh baru menjelaskan sifat thubutiyah. Fa fi itsbati asma'ihi subhanahu itsbatu sifatihi. Maka dalam penetapan nama-nama Allah terdapat penetapan sifat-sifat Allah. Yani menjelaskan bahwasanya dalam setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Ya. Dalam nama Allah terkandung sifat. Ya, dalam nama Allah itu mengandung nama dan juga di dalamnya mengandung sifat. Jadi ketika kita menetapkan namanya Ar-Rahman, nama Allah itu Ar-Rahman, maka kita juga menetapkan Allah punya rahmah, Allah punya kasih sayang, Allah punya rahmat. Jadi nama Ar-Rahman mengandung sifat rahmah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, karena sebagian ahlu bid'ah ada yang punya keyakinan Allah itu punya nama namun tidak punya sifat. Mereka mengatakan Allah itu Ar-Rahman, namun Allah tidak punya sifat rahmah. Makanya keyakinan yang batil, keyakinan yang sesat. Al-Sunnah meyakini dalam setiap nama Allah mengandung sifat. Fa'idha qila, maka kalau ada orang mengatakan, inna Allah bi kulli syai'in alimun. Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu. Wahuwa rahmanun, wahuwa rahmanu rahimun. Dan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Wa ala kulli syai'in qadirun. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Fal ma'ani al-qa'imatu bil-Rabbi Ta'ala allati dalla 'alayha hadzal kalamu min al-'ilmi wal rahmati wal qudrati. Maka maknanya al-qa'imah, maka makna yang terkandung di dalamnya tentang Rabb, tentang Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Allah Ta'ala memiliki sifat ilm, memiliki sifat rahmah, dan memiliki sifat kudrah. Hiya as-sifatul maqsudah, dan itulah sifat yang ingin ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Falahu subhanahu al-ilmu asy-syamilu. Sehingga bisa kita simpulkan dari perkataan di atas, innallaha bikulli syai'in alimun, kita simpulkan falahu subhanahu al-ilmu asy-syamilu. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang menyeluruh, yang luas, mencakup segala sesuatu. Warahmatul wasi'atu, dan Allah Ta'ala memiliki rahmat yang luas. Dari perkataan wa huwa rahmanu rahimun, Allah itu rahman rahim, maka kesimpulannya Allah memiliki rahmat yang luas. Dari perkataan wa ala kulli syai'in qadirun, kesimpulannya wa lahu al-qudratu tamatu, Allah memiliki kekuasaan yang sempurna. Ay lahu min kulli wasfin atammuhu akmaluhu. Yaitu Allah dalam setiap sifat-sifatnya memiliki sifat yang paling sempurna dan sempurna. Wa in kana dhalika mukabiratun wa inadun. Dan mengingkari hal itu adalah sebuah bentuk kesombongan dan bentuk keangkuhan. Bentuk kesombongan dan bentuk keangkuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalalun wa ilhadun. Demikian juga bentuk kesesatan dan penyimpangan. Mengingkari sifat Allah. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, ada orang yang menetapkan nama Allah, Allah itu Ar-Rahman, namun kata mereka, jangan kalian katakan Allah itu punya rahmah. Ya, mereka tidak menetapkan sifat rahmah. Maka kata beliau di sini, mengingkari sifat, mengingkari Allah punya sifat, maka ini bentuk mukabirah. Ya, bentuk, atau mukabarah. Ya. Bentuk mukabarah, bentuk kesombongan. Wa'inadu, bentuk keangkuhan kepada Allah, dan bentuk kesesatan dan penyimpangan kepada Allah. Waqad akhbara ta'ala bi'annahu lahul izzatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Wa athna 'ala nafsihi bi sa'atil ilmi war rahmah, dan Allah sendiri memuji dirinya sendiri bahwasanya Allah memiliki ilmu yang luas dan rahmat yang luas. Allah sendiri sifati dirinya sendiri, Allah sendiri sebutkan sifat-sifat untuk dirinya. Maka kenapa ada orang yang tidak mau menerima perkataan Allah ini? Dalam Al-Quran, Allah dalam banyak firman-Nya mensifati dirinya sendiri. Maka orang yang tidak mau menetapkan Allah punya sifat, maka dia telah menentang, dia telah menolak firman-firman Allah tersebut. Maka ini bentuk kesombongan, bentuk keangkuhan. Fi sahih al-Bukhari fi qissatir rajuli alladhi amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala sariyatin. Dan dalam sahih Bukhari, dalam kisah seseorang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah pasukan. Fakana yaqra'u lahum, dan dia menjadi imam. si laki-laki tersebut menjadi imam bagi pasukannya dan dia membaca surat Qul huwallahu ahad. Katakanlah sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Al-Haditha. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan ada seorang laki-laki yang dia mengimami jamaahnya kemudian membaca surat Al-Ikhlas ayat pertama, membaca surat Al-Ikhlas ya. Di antaranya isinya Qul huwallahu ahad. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut ya, ketika laki-laki ini ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kok kamu sering membaca surat Al-Ikhlas? Faqala hiya sifatu rabbi. Maka laki-laki tersebut mengatakan, itu adalah sifat dari Rabbku. Jadi si sahabat ini mengatakan, dalam surat Al-Ikhlas terdapat penyebutan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya tadi Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Perkataan Allah itu esa ini sifat. Ini penyebutan sifat Allah. Nah, sahabat ini mengatakan Allah dalam surat ini ada penyebutan sifat Allah. Berarti sahabat ini, sahabat laki-laki ini dia menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah punya sifat. Fa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dzalika. Dan Rasulullah SAW pun menyetujuinya, membenarkannya. Ya, perhatikan, ini menunjukkan bahwasanya yang benar Allah itu punya sifat. Yang benar kita itu tetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sahabat menetapkan sifat bagi Allah dan Nabi setujui. Berarti Nabi membenarkan orang yang menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kelirunya, menunjukkan sesatnya orang yang tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Wa fi du'ail istikharati. Demikian juga dalam hadis doa istikharah. Yang dalam doa istikharah itu lafadznya terdapat lafadz Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon kemampuan darimu dengan kemampuanmu, dengan kuasamu. Ini isi atau kutipan dari doa istikharah. Perhatikan dalam hadis ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu dalam urusanku dengan ilmumu. Ini penyebutan sifat. Berarti menetapkan Allah punya ilmu. Ya Allah punya sifat al-ilm. Allah punya sifat ilmu. Allah mengilmui. Kemudian, wa astaqdiruka biqudratika. Dan aku meminta kuasa darimu dengan, aku meminta kemampuan darimu dengan kuasamu. Maka Allah punya kuasa, Allah punya kudrah, Allah punya sifat kudrah. Dan ini yang mengajarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini yang mengajarkan Rasulullah. Karena menunjukkan Allah memiliki sifat dan kita wajib menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadits Abu Ayyub alaihi salam. Demikian juga dalam hadis Abu Ayyub Wa fi hadits Ayyub, dalam hadis Ayyub, Nabi Ayyub ya. Dalam hadis Nabi Ayyub, tentang Nabi Ayyub alaihissalam, fi qissatil jaradi minal dhahabi ila akhiri ila akhiril hadithi, dalam kisah tentang belalang emas ya, sampai akhir hadisnya. Qala Ayyub, ya, Nabi Ayyub mengatakan ya, sini saya akan bacakan kelengkapan hadisnya ya. Sini hanya sebutkan sebagian. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Baina Ayyub yaghtasilu uryana." Ketika Nabi Ayyub alaihissalam sedang mandi dalam keadaan tidak memakai pakaian. "Fa kharra 'alaihi jaradun min dhahabin." Maka hinggaplah pada dirinya, pada tubuhnya seekor belalang emas. Belalang emas di sini maksudnya belalangnya dari emas. bukan bukan warnanya emas, namun belalangnya terbuat dari emas. Ya, bagaimana mungkin ya? Mungkin saja. Ya. Kalau Allah izinkan, kalau Allah inginkan, ya. Belalangnya dari emas. Faja'ala Ayyubu yahtathi fi thawbihi. Maka Nabi Ayyub pun ya, apa namanya, menyingkirkan belalang tersebut dari pakaiannya. Fanadahu Rabbuhu. Maka ketika Nabi Ayyub melakukan itu, ya, ada belalang emas hingga pada dirinya atau pada pakaiannya, kemudian Nabi Ayyub malah singkirkan. Ya. Kalau kita, ya, ada belalang emas, tentu kita tangkap. Ya. Kita tangkap, ya, kita simpan, kita jual. Apalagi harga emas sedang melambung sekarang. Maka ketika Nabi Ayyub malah disingkirkan, fanadahu rabbuhu, maka Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ayyub, ya Ayyub, wahai Ayyub, alam akun agnaituka amma tarak. Bukankah aku telah berikan kecukupan kepadamu sebagaimana telah engkau lihat? Bukankah telah aku berikan hal yang membuat engkau cukup ini? Belalang emas. Sebagaimana engkau lihat ini? Qala, maka Nabi Ayyub mengatakan, bala wa izzatika. Tentu saja ya Allah, engkau telah berikan kecukupan padaku. Wa izzatika, demi izzahmu, demi kemuliaanmu. Walakin la ghina bi an barakatika. Namun aku terus menerus butuh kepada keberkahan darimu. Ya. Jadi Nabi Ayyub intinya mengatakan, apa yang engkau berikan kepadaku ya Allah sudah cukup. Aku sudah merasa cukup. Namun yang aku belum merasa cukup, yang aku masih terus butuh adalah keberkahan darimu. Aku terus berharap keberkahan darimu. Luar biasa, ini bentuk apa namanya, sikap qanaah dari seorang nabi. Para nabi tidak tergiur dengan harta benda, ya, mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Nah, mereka terus mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, yang menjadi syahid dari hadis ini adalah ketika Nabi Ayyub mengatakan bala wa izzatika. Tentu demikian wahai Allah, demi kemuliaanmu. Nah, di sini Nabi Ayyub menyebutkan sifat Allah. Wa izzatika, demi kemuliaanmu. Berarti Allah punya sifat al-izzah. Allah punya sifat al-izzah. Ini disebutkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan bahwasanya para nabi dari awal sampai akhir semuanya menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ta'awwadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kalimatillah tammah. Demikian juga Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah ya dalam doa-doanya. Minta perlindungan dari Ain, meminta perlindungan untuk Hasan Hussein, cucunya. Disebutkan dalam doanya, bi kalimatillahi tammah. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu, kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya, berarti Allah punya sifat al-kalam. Karena Nabi SAW meminta perlindungan dengan kalimat Allah. Berarti Allah punya sifat Al-Kalam. Ini juga menunjukkan Allah disematkan sifat. Allah memiliki sifat. Fadalat hadihin nususu wa ghairuha kathirun ala. Maka nas-nas di atas, dalil-dalil di atas dan juga dalil-dalil yang lainnya yang sangat banyak menunjukkan kepada yang pertama al-alif anna lillahi ta'ala sifatil kamali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah memiliki sifat dan sifat-sifat Allah itu sempurna. Al-ba, yang kedua anna kulla ismin tasamma Allahu bihi yadullu ala sifatin thubutiyatin lillahi ta'ala. Semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan, sifat-sifat tersebut atau anna kulla ismin, semua nama-nama Allah, Semua nama-nama Allah yang Allah sebutkan nama-nama tersebut, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka ini yadullu ala sifatin thubutiyah, menunjukkan sifat-sifat thubutiyah. Dalam nama tersebut terdapat sifat thubutiyah. Tadi kita sudah sebutkan makna dari sifat thubutiyah. Lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Li'anal asma'a mushtaqqatun minas sifati. Karena nama itu merupakan turunan dari sifat. Nama merupakan turunan dari sifat. Seperti orang yang pintar, maka dia dijuluki Zaki. Namanya Zaki karena dia pintar. Nama turunan dari sifat. Orang yang dermawan, maka sebutan bagi dia Karim, orang yang dermawan, karena dia punya sifat karom. Dan seterusnya, nama turunan dari sifat. Artinya dalam sifat, dalam nama terkandung sifat. Kemudian jim yang ketiga, jawazu su'ali wa ta'awudhi bis sifati. Dibolehkan untuk meminta kepada Allah dan dibolehkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Wa annahu min afdalil ibadati, dan melakukan itu, berdoa atau meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebut sifat Allah merupakan ibadah yang paling afdal. Ya, ini penjelasan Syekh Abdullah Al-Qusayr yang intinya di sini beliau ingin memberikan bantahan pada orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat padahal mereka mau menetapkan nama. Ya. Kepada orang-orang yang menafikan sifat padahal mereka menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih parah lagi, bantahan ini juga berlaku dan lebih parah lagi bagi orang yang tidak mau menetapkan nama dan sifat sama sekali. Ya. Tidak ada orang yang menetapkan nama namun tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Allah punya nama tapi jangan disematkan sifat, kata mereka. Dan ada lebih parah lagi, yaitu orang-orang yang tidak mau menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Ya, Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat, kata mereka. Makanya lebih parah lagi, lebih sesat lagi. Ya, demikian yang bisa kita baca. Ya, singkat namun mudah-mudahan berfaedah dan bisa menambah ilmu kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.